siapkan padaku, wahai orang yang pernah paling aku sayang. Ku lepas dirimu dengan ikhlas, moga Tuhan jagakan dirimu dengan dia. sejak kau dan aku berpisah. Melupakanmu teramat sulit bagi diriku. Jangan kau sangka aku thank you. Sumri Thank you. Thank you. suaramu Hira. Mas Bro. Kita curhat berdua. Ayo. Ngadepi kahanan ati sing sering kelaran, bola bali mung tinggo dolanan. Yen ono kurang-kurangku, yen ono salah.

Mas Brodi. Balen. Aku tak mungkin melupakanmu. Tapi aku tak beri daya. Thank you.